Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ya Rabbana ala tarki ma'asyatika. Jannib ya Rabbana bainana kama wa baina khatayana kama jannabta baina al-masyriki wal-maghrib. Wa naqqina ya Rabbana min al-khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafir al-dhunub ighfir al-dhunub wa ya mufarrij al-kurub ifarrij al-kurub wa ya satir al-uyub istur al-uyub ya allama al-uyub bi barakati al-habib al-mahbub. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan dibimbing oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi fid darini, dengan kitab Hidayatul Hidayah ila Anqal. Kita sudah sampai kepada wa amal yadain, sudah apa? Wa amal rijlani, ha? Wa amal rijlani, adapun kedua kakimu, fahfadhuma, jagalah. Kemana ia akan melangkah? Dan dari mana dia datang? An antam syibihima, jaga kedua kakimu dari berjalan ila haramin, menuju kepada yang haram. Autas abihima, atau kau berjalan berusaha dengan kakimu ila babi sultanin zalimin, menuju ke pintu istana atau rumahnya seorang raja yang zalim. Fainal masya, sebab sesungguhnya berjalan ila salatinid zulamati, kepada raja-raja zalim itu, min ghairi daruratin, tanpa adanya keterpaksaan, tanpa adanya darurat, wa irhaqin, jika belum kepepet banget, irhaq itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak ada jalan lagi, itu adalah maksiatun kabiratun, satu maksiat yang amat besar. Berjalan ke tempatnya raja, penguasa yang zalim, adalah maksiat besar. Jika bukan darurat, atau bukan karena kita ingin memerintahkan kepada mereka kebaikan, atau menghentikan dari kemungkaran, berkumpul dengan mereka itu sudah tidak dibenarkan. فَإِنَّهُ تَوَاضُعٌ وَإِكْرَامٌ لَهُمْ عَلَى ذُلْمِهِمْ. Karena kalau kita datang kepada mereka, kita akan berperan sebagai orang yang butuh, memerlukan, tampil sebagai orang yang menghormati mau tidak mau. Karena atasan kita, mereka raja, pemimpin, penguasa, tentu kedatangan kita adalah datangan dengan cara yang menghormati mereka. sifat tawadhu, seolah-olah kita tawadhu dengan mereka. Qad amara Allah Ta'ala bil iradi anhum. Sementara Allah telah memerintahkan kita untuk berpaling dari pada penguasa-penguasa zalim seperti itu. Biqauli Ta'ala di dalam firman-Nya. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun naru. Jangan sekali-kali engkau cenderung bergabung bersama-sama orang-orang yang zalim, cenderung untuk bergabung bersama orang-orang yang zalim, maka akibatnya adalah engkau akan merasakan api neraka. Wa taktirun li sawadim, karena bergabungmu dengan mereka itu, apalagi kamu seorang tokoh, seorang ustadz, juru dakwah, bergabungmu dengan mereka ini adalah taktsirun, akan memperbesar li sawadihim, perkumpulan mereka, seolah-olah kuat mereka itu, memperbanyak rombongan mereka. Wa in kana dzalika lisababi talabi malihim, kalau kedatanganmu itu bertujuan untuk mendapatkan hartanya, fa wasa'yun ila haramim, itu haram. Kalau kedatanganmu hanya untuk minta bantuan untuk kepentingan pribadimu atau bahkan untuk kepentingan yang lain, mungkin kamu punya pondok, masjid dan seterusnya, kedatanganmu ke tempat mereka itu, jika kamu mengharapkan harta mereka, kamu tahu mereka zalim, sementara kamu masih datang kepada mereka lalu minta bantuan, maka itu adalah haram. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man tawadhu li ghaniyyin salihin, barang siapa tawadhu kepada seorang kaya yang soleh. Soleh itu artinya hartanya halal semuanya. Kita tawadhu dengan orang kaya yang baik, yang tidak zalim, hartanya halal, tapi tujuan tawadhu kita liginahu, karena kekayaannya, dhahaba tsulutsa dinihi, akan sirna, hilang 2/3 agama kita. Bagaimana kita jika kita harus tawadhu dengan orang yang zalim, yang soleh saja. Kalau kita tawadhu kepada orang kaya yang soleh karena kesolehannya, sesuatu yang terpuji, bukan karena hartanya. Kalau seandainya ada seorang pemimpin seperti Umar, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang ke sini, akan saya cium tangan dan kakinya. Saya harus tawadhu karena kesolehannya. Tapi kalau kita menghormati Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena pangkatnya, 2/3 iman kita itu hilang. Jadi ukurannya adalah bagaimana kita menghormat orang tersebut. Kalau kita menghormat orang tersebut karena hartanya, tawadhu kita karena hartanya, maka terhinalah kita. 2/3 iman kita hilang. Bagaimana jika kita tawadhu dengan seorang penguasa karena kekuasaan, karena hartanya, sudah begitu kekuasaan, penguasa yang zalim, habislah kita. Dia tidak punya iman sama sekali. Tawadhu kepada seorang kaya yang soleh saja, karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. Bagaimana jika kita tawadhu dengan seorang yang zalim karena kekayaannya? Ini bahaya. Apalagi kalian, seorang tokoh misalnya, seorang ustadz, seorang pembimbing, akan menjerumuskan banyak orang kepada maksiat, yaitu tawadhu kepada seorang penguasa karena kekuasaannya atau karena kekayaannya, apalagi jika penguasa itu adalah zalim. Wa hadza fi ghaniyyin salihin, ini tawadhu kepada seorang kaya soleh karena kekayaannya, menjadi sebab 2/3 iman agama hilang. Fama dhannuk, apa kira-kira pendapatmu? Bil ghaniyyi dzalimi, jika orang kaya itu adalah orang yang zalim. Wa alal jumlati, kesimpulannya. Faharakatuka wa sakanatuka, kesimpulan dari yang kita bahas tadi, mulai dari tangan, kaki, matamu dan seterusnya. Kesimpulannya, faharakatuka, gerak-gerikmu itu, Sakanakat wa sakanatuka dan diammu. Bi'adha'ika dengan anggota tubuhmu itu adalah ni'matun min ni'amillahi. Karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah itu nikmat. Gerakan itu nikmat. Jari ini nikmat. Ada ceritanya orang hanya sedikit kesleo, lalu tangannya itu tidak bisa berfungsi. Itu menggaruk saya bingungnya setengah mati, nyuruh orang biru kiri kan, mau garuk nggak ketemu-ketemu, nikmatnya garuk. Ditanya ada orang tabrak motor, tangannya keduanya kena, nggak bisa garuk, keep ini, garuk nggak ketemu semuanya. Urusan garuk nikmat dari Allah SWT. Orang lain yang garuk nggak bisa pas. Kemudian banyak kedip matamu adalah nikmat. Orang gak bisa berjalan itu. Yang semula bisa berjalan, kemudian kena penyakit, ingin berjalan, bayar dia. Agar bisa berjalan lagi itu. Latihan di terapi itu, kayak bayi. Karena itu nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan nikmat Allah itu untuk yang Allah ridai. Fala tuharrik syai'an minha, maka jangan kau gerakkan satu pun dari anggota tubuhmu itu fi maksiatillah, di dalam maksiat kepada Allah, aslan sama sekali. Artinya pada dasarnya kamu tidak boleh melakukan itu semua dalam kemaksiatan. Kok ternyata kamu kepreset. Mata sudah kamu jaga, tiba-tiba masih tanpa sengaja melihat yang haram, segera kau tarik dengan istighfar, penyesalan, permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh berkeinginan sedikit pun untuk menggunakan anggota tubuh ini untuk kemaksiatan. Kalau ternyata di dalam perjalanannya, perjalanan kita itu kok ada kemaksiatan yang dilakukan oleh tangan kita, itu bukan karena kita berniat, bukan karena kita ingin menggunakannya. Itu namanya kecelakaan. Dan kecelakaan itu harus sesuatu yang tidak engkau ridhoi. Itulah orang yang bertobat. Sehingga ada penyesalan di dalam hatinya. Dosa apapun itu, kesalahan apapun itu adalah kecelakaan. Dan kamu ngerti tentang kecelakaan. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak kamu inginkan. Dan orang pun tidak mau mengulang kembali kecelakaan itu. Semestinya kita dengan semua dosa seperti itu. Dan memang di perjalanan kita adalah mungkin ini adalah tempat-tempat membuat kecelakaan. Karena begitu, begitulah setan berusaha untuk mencelakakan kita. Mereka berjuang, kita berjuang. Sehingga ada di antara kita bermaksiat, bermaksiat, bermaksiat. Semua umat manusia adalah melakukan kesalahan. Semua yang bersalah, sebaik-baik orang yang bersalah adalah segera memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, tidak merencanakan kemaksiatan dari awal. Tidak berniat untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Wasta'milha fi ta'atillahi. Akan tapi sebaliknya, berusaha untuk menggunakan anggota tubuh dari mata untuk ketaatan kepada Allah. Untuk melihat orang tua dengan penuh kekaguman. Melihat ulama dengan cinta. Melihat orang tua dengan penghormatan. Telinga kita gunakan untuk mendengar kalimat-kalimat mulia, petuah-petuah ulama, hadis Nabi, Al-Quran. Kemudian lidah kita gunakan untuk berucap amar ma'ruf nahi mungkar atau zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tangan pun tidak kita gerakkan kecuali untuk membantu saudara kita. Untuk menghindarkan dari malapetaka, malapetaka yang menimpa kita atau menimpa kawan kita. Kaki pun tidak akan kita gunakan untuk melangkah kecuali ke tempat yang Allah ridho. Wa'alam ketawilah annaka sesungguhnya engkau ingkossorta. Wa'alam annaka ingkossorta. Ketawilah jika engkau teledor ngurusi anggota tubuhmu. Jika engkau teledor di dalam mengurusi anggota tubuhmu, fa'alaika wabaluhu, engkau akan mendapatkan bencananya. Kalau tidak kau jaga matamu, kau akan menemukan bencananya. Bencana bisa di dunia, dan lebih seram lagi adalah bencana hukuman di akhirat. Begitu juga anggota tubuh yang lainnya. Wa in syammarta, jika kau kiat di dalam menjaganya, fa ilaika ta'udu thamratuhu, akan kepadamulah kembalinya buah-buah dari jerih payahmu tadi. Kalau kamu menjaga anggota tubuhmu, maka kamu akan mendapatkan buah, akan memetik buahnya. Wallahu ghaniyyun 'anka wa 'an amalika. Bukan untuk Allah, sebab Allah Maha Kaya. Allah tidak perlu dengan amalmu. Allah tidak perlu dengan dirimu. Tapi kita yang perlu dengan bantuan Allah. Kita perlu dengan karunia Allah. Kita perlu kepada nikmat Allah. Dan kita perlu kepada surga Allah. Allah ghaniyun anka. Allah tidak memerlukan kamu. Wa an amalika. Dan juga tidak perlu dengan amal kamu semuanya. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang itu tergantung dengan perilakunya masing-masing. Bima kasabat dengan perilakunya. Rabbi rahinah, bergantung. Perilakumu itu yang nanti yang akan menjadikan kamu itu baik dan buruk. Wa iyyaka, awas, awas dan awas. Antakula, jangan sampai kamu berkata, innallaha karimun rahim. Allah itu kan Maha Pemurah, Maha Kasih. Yaghfiru dzunuba lil usah. Mengampuni dosa-dosa pelaku dosa. Mengampuni dosa-dosa para pendosa. Jangan sampai di saat kamu melakukan dosa berhujjah dengan kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya itu benar, yaitu Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Pengampun, bisa mengampuni dosa hamba-hambanya yang berdosa. Kalau memang begitu, ya enggak apa-apa dong kita berdosa. Kalau bukan karena dosa kita, maka tidak tampak pengampunan Allah. Nah, ini kalimat yang berbahaya. Kalimat berbahaya sekali. Fa inna hadhihi, ini adalah kalimatu haqqin, kalimat yang benar. Bagaimana dia tidak benar? Allah Maha Kasih, Allah juga Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Tapi lanjutanmu itu adalah kamu itu pemalas, mau membenarkan perilakumu sendiri. Lanjutanmu adalah yang gak benar, yaitu apa? Kalau bukan karena dosa-dosaku, ya tidak akan tampak kasih dan pengampunan Allah. Itulah kalimat haqqin urida bihal batilu, kalimat kebenaran. Tapi maksudnya adalah untuk mencari pembenar untuk dirimu sendiri, gak mau ngakui kesalahan. Bukankah Allah Maha Luas dengan pengampunannya? Kenapa kita sibuk beralasan? Cukuplah kita ngadu kepada Allah dengan permohonan ampun, dengan penyesalan dibarengi dengan tetesan air mata, berakhirlah kisah dosa itu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat senang kepada orang yang berbuat baik, orang yang bertobat. Allah mencintai orang yang bertobat. Wa sahibuha mulaqqabun bil hamaqati. Kalau ada orang ngomong begitu tadi, Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Kasih, pasti ngampuni yang bermaksiat. Kalaupun saya bermaksiat, pasti akan diampuni oleh Allah. Itu adalah digelari mulaqab, digelari dengan bilhamaqati, dengan sidung, dengan kedunguan. Bagaimana orang tersebut dislidakab, digelari dengan kedunguan? Bitalqibi Rasulillahi, yang memberi nama dungu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, Nabi pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang selalu mewaspadai dirinya sendiri. Selalu waspada, hati-hati menjaga dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, selalu berpikir untuk berbuat bagaimana nanti setelah mati. Waspada, lalu merencanakan, membuat satu program, bekerja, untuk berbekal nanti setelah mati. Waspada dulu dong. Kemudian beramal. Amal tapi tidak waspada, enggak selamat. Waspada, dijaga dirinya. Kemudian setelah itu ningkatkan amal demi nanti setelah kematian. Tapi si ahmak wal ahmak, adapun si dungu, orang dungu adalah man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, itulah si ahmak. Bagaimana mengikuti hawa nafsunya? Tamanna 'alallahi al-amaniya. Kerjaannya berangan-angan tok. Pengin surga, enggak mau beramal surga. Enggak mau masuk neraka, kerjaannya kerjaan ahli neraka. Itu orang berkhayal. Kalau dalam bahasa sederhana kita, pengin kenyang tapi enggak mau makan. Coba si dungu atau tidak? Saya lapar banget, pengin kenyang. Makan dong, enggak. Saya pengin kenyang aja, enggak usah makan. Oh iya, kamu dungu. Wa'lam anna qawlaka hadza, ketahuilah bahwa ucapanmu seperti itu, yang mengatakan ucapanmu yang enggak, Allah kan Maha Pengampun. Maksiat pun ya enggak apa-apa, nanti juga diampuni oleh Allah. Artinya yang pengin menghindar dari neraka tapi tidak mau menjauhi sebab-sebab kecebur di neraka. Pengin masuk surga tapi tidak mau melakukan hal-hal yang menjadi sebab dia masuk surga. Ketahuilah omonganmu seperti ini yudhai. Yudhahi itu menyamai. Qaula man yuridu, seperti menyamai perkataan orang yang menginginkan ayasira faqihan, untuk menjadi seorang faqih. Jadi omonganmu tadi, maksiat tapi ingin masuk surga, maksiat tapi enggak mau masuk neraka, alasannya karena Allah Maha Pengampun. Itu sama halnya, sama seperti omongannya orang yang pengen menjadi seorang faqih, alim, fi ulumiddin, dalam umur ilmu agama, min ghairi ayyadrus ilman, min ghairi ayyadrusa ilman, enggak mau belajar, tidur tak. Pengen apa? Pengen jadi alim, allamah, pengen jadi seorang ustaz, guru besar, alim, tapi enggak pernah belajar, tidur saja. Yang lain belajar, dia tidur. Apa cita-citamu? Menjadi orang alim. Sebenarnya dia adalah dungu, enggak pernah berangan-angan sama sekali. Wastaghala bil batalati, kerjaannya adalah pengangguran. Pengangguran ternyata pekerjaannya. Pekerjaannya nganggur. Ada anak santri baru. Pulang ke rumah, tidur terus. Dimarahi sama bapaknya. Kamu malas coba. Giat ngapain nyapu kayak atau apa itu. Banyak. Bapak saya ini bekerja. Nah, bekerja apa? Kata ustaz, nama ya numu nauman itu kata kerja. Makanya anu, maka aku tidurnya kata kerja. Masih kerja. Ini santri pemalas tuh masih berhujah. Ya kan? Rogodayar kuduruku dan kata kerja. Nama saya kerja. Kata ustaz saya. Kamu gitu nanti nak. Jadi dirotan nanti sama ustazahnya. Sama ustazahnya. Istaghala bil batalai, kerjaannya adalah pengangguran. Wa qala, lalu berkata, innallaha karim, Allah Maha Pemurah. Rahim, Maha Kasih. Qadirun, Maha Kuasa. Ayyufidu ala qalbi, untuk mencurahkan ke hatiku. Minal ulum ilmu. Kalimatnya sih enggak salah. Biarpun aku tidur, kalau Allah mencurahkan ilmu di hatiku, besok aku akan jadi alim. Ayo. Ada yang gitu? Ya orang ahmak, coba. Dungu, teman sekelasnya pun juga menganggap dia dungu, apalagi gurunya. Wah, kamu ini dungu. Salah masuk. Masuknya sebenarnya rumah sakit jiwa kamu itu. Pengen pinter di pondok tidur saja. Pakai hujah, kalau Allah mengendaki aku alim, biarpun saya tidur, tetap saya akan jadi alim. Itu adalah si ahmak tadi, si dungu. Allah bisa mengucurkan ke hatiku ilmu ma'afadahu ala kulubi anbiya'i wa awliya'ihi, seperti Allah telah mencurahkan ilmu kepada para nabi dan para wali-walinya. Min ghairi juhdin, biarpun enggak pakai usaha. Wa takrarin, enggak pakai ngulang-ngulang pelajaran. Wa ta'allumin, tanpa belajar. Itulah sedungu. Wa huwa kaqawli man yuridu malan, itu sama ceritanya orang yang pengin kaya. Wa yatrukul hirasata, tapi enggak mau bercocok tanam. Wa tijarata, enggak mau berdagang. Wal kasba, enggak mau usaha cari duit. Wa ta'attal, nongkrong tok. Nganggur. Lalu berkata wa qala, dan berkata innallaha karim, rahim. Allah Maha Pemurah, Maha Kasih. Wa lahu khazainus samawati wal ardi, Allah lah yang mempunyai simpanan kekayaan di langit dan di bumi. Kalau mau ngasihkan kepada aku kaya, pasti aku bakal kaya. Ada yang begitu? Enggak ada sabahlul-bahlulnya orang. Pagi-pagi mesti bingung cari kerja. Lihat tuh, semua orang keluar dari rumahnya cari kerja. Itu sebahlul-bahlulnya orang. Makanya Imam Rasulullah menggelari si Ahmak. Si Ahmak itu super bahlul. Makanya kalau ada anak di pondok pengen pinter nganggur, maka ini super. Super bahlul. Ahmak. Dungu. Wawakatuna ala ayutli'ani Allah. Ayutli'ani Allah Maha Kuasa untuk menampakkan kepadaku. Ala kanzin min kunu minal kunus. Allah bisa menunjukkan kepadaku simpanan-simpanan harga, apa? Harta berharga. Maksudnya nanti bisa ketemu tambang emas. Okay. Nah, ini ada anak pondok itu kerjanya puasa. Ini ada puasa pengin tahu, minta petunjuk kepada jin supaya diantarkan kepada penyimpanan harta karun. Keliling sana kemari, ada itu. Jadi yang pikir harta karun, gunung sana ke gunung sini. Khayalnya ada berlian di matanya. Enggak pernah ngaji. Keliling, lihat tanah, atau lihat batu. Kaca pecah. Mulut ada model begitu. Itu orang ahmak. Makanya itu orang gambar tertipu. Itu orang kayak itu gampang tertipu. Ada berita di sana ada harta apa, pergi ke sana dibohongi. Sehingga mulai sadar dia harus invest. Investnya invest yang enggak dipikirkan dulu. Alangkah banyaknya orang hari ini dibohongi. Katanya nitipkan duit sebegini, jadi duit sebegitu. Akhirnya dibawa lari lah duitnya. Jadi banyak hal-hal semacam ini. Baik. Wa azdahni bihi anil kasbi. Kalau Allah ingin menjadikan aku kaya, Allah Maha Kuasa untuk menunjukkan kepadaku tentang penimbunan-penimbunan harta karun. Sampai aku astaghni, enggak perlu lagi anil kasbi untuk berusaha. Faqad fa'ala dzalika, dan Allah pun bisa melakukan yang demikian itu libati yang ibadihi kepada sebagian hambanya, kayak Nabi Sulaiman enggak usah kerja. Nabi Daud tiba-tiba jadi raja. Fa anta idza sama'ta kalam hadzaini ar-rajulaini, kalau kamu dengar omongan dua orang tadi yang pintar tapi tidur tok, enggak mau belajar. Sama yang pengin kaya enggak mau kerja. Kira-kira apa komentarmu tentang orang tersebut? Pasti kamu bilang orang itu lagi sakit. Alias si dungu, kata Imam Ghazali tadi. Istahmaqtahuma, kau akan menganggap mereka berdua itu adalah si dungu. Wa in kana ma wasafahu, biarpun yang ia telah ia sebutkan tentang sifat Allah, min karamillahi, tentang kemurahan Allah, wa qudratihi, dan kuasa Allah, itu sidqan wa haqqo. Memang omongannya si dungu tadi tentang kuasa Allah, kasih sayang Allah, sifat pemurah Allah, memang benar. Itu omongan tidak salah. Cuman dianya enggak mau usaha, itu loh yang menjadikan dia disebut sebagai si dungu. Yang terlalu banyak angan-angan tapi tidak mau berusaha. Wakadzalik, maka dengan begitu yathaq 'alaika, akan tertawa kepadamu arbabul basairi fid dini, orang-orang yang punya mata hati. Arbabul basair, yang punya pandangan-pandangan tajam, pandangan-pandangan yang tidak salah, tidak akan tertipu. Ahli basirah itu pandangannya pandangan yang sudah tidak tertipu lagi. Jadi gabungan antara mata kepala dan mata hati. Al-basirah itu mata hati. Fiddini dalam urusan agama. Artinya akan dipandang orang-orang seperti itu. Menurut orang-orang yang mengerti ilmu agama. Idza talabta al-maghfirata bi ghairi sa'yin laha. Kalau seandainya kamu minta pengampunan dari Allah, tapi kamu tidak usaha untuk mendapatkannya. Enggak pernah istighfar, enggak pernah menyesal, enggak pernah memohon kepada Allah pengampunan. Kata orang-orang yang cerdas, bagaimana? Ini seperti difirmankan Allah. Itu tadi, kalau tadi disebut sebagai si dungu. Minta pengampunan tapi tidak berusaha menyesal. Tidak berusaha memohon kepada Allah. Wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang itu kecuali yang telah ia usahakan. Artinya jika kamu tidak berusaha, maka kamu tidak berhak, kamu tidak mendapatkan. Kalau tidak berusaha memohon ampun kepada Allah, maka kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Biarpun nanti jika ada orang memohonkan ampun kepadamu, kamu akan diampuni. Iya, kalau ada orang memohonkan ampun kepadamu. Ini dipahami dengan salah oleh sebagian orang, seolah-olah orang itu tidak bisa mendapatkan kebaikan dari orang lain, pengampunan dari orang lain. Berhujjah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang itu tergantung apa yang telah ia lakukan. Yang tidak ia lakukan tidak didapatkan. Bukan begitu maknanya. Jadi orang itu hendaknya bersandar kepada dirinya terlebih dahulu. Bersandar kepada dirinya. Sebab amalmu itulah yang nanti akan dihitung oleh Allah. Adapun jika ada orang lain ternyata yang mendoakan kalian, itu adalah bab tambahan. Dan bisa itu semua terjadi. Sama si pengangguran tadi itu bisa jadi tetap mendapatkan makan karena orang yang ada di kiri kanannya. Kan begitu. Dia pengangguran. Orang kasihan lihat dia, kasihan. Padahal udah marah-marah orang itu. Marah-marah juga. Ini malas, tapi kasihan juga. Sakit, masuk rumah sakit, setengah mati. Ada yang ngobati. Padahal dia pemalas, pengangguran. Karena kamu punya iman, mungkin sekali kamu mendapatkan pahala dari orang lain. Pahala yang dikirimkan kepada kalian. Cuman cara hidup kan tidak seperti itu. Hendaknya kau bersandar kepada kakimu sendiri. Berusaha untuk beramal baik. Memohon pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang sehat. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan amal-amalmu dahulu. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang baik. Orang yang gemar dengan kebaikan. Baik kebaikan kepada Allah atau kebaikan kepada sesama. Lafi na'im. Sungguh ia akan berada dalam karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal fujjara. Sungguh sang pendosa-pendosa. Itu adalah lafi jahim. Sungguh berada dalam murka dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha lam tatrukit as-sa'ya. Faidha lam tatrukit as-sa'ya. Fitlah bila ilmi wal mali i'timadan ala karomihi. Kalau memang ini Imam Ghazali memperlebar pembahasan ini. Karena dikhawatirkan memang orang terjerumus di dalam kalimat yang benar tadi. Tapi ternyata di balik itu ada tujuan jelek. Kata Imam Ghazali, fa'ilam tatrukis sa'ya fitulabil ilmi. Jika engkau tidak meninggalkan usaha di dalam menuntut ilmu, wal mali ala i'timadan ala karamihi. Kalau engkau tidak pernah, kenyataannya memang, kenyataan manusia ini semuanya setiap hari berusaha untuk mencari dunia. Coba. Begitu gencarnya orang menggerakkan bagaimana manusia mencari dunia, bapak, ibu, sehingga urusan akhirat pun kadang dilupakan. Sekolah pun impiannya adalah sekolah yang cari dunia. Sampai ijazah selembar kertas pun dipikirkan bukan untuk urusan surga. Ini bukan kertas, ini sertifikat surga, bukan. Barangkali bisa kerja. Lihat, semua pengen jadi duit. Urusan dunia. Coba, kalau sudah kamu bisa menyimpulkan bahwasanya hanya orang dungu saja yang menginginkan dunia cukup tapi tidak pernah usaha. Fa in lam tatruk sa'ya fi talabil ilmi wal mali. Kalau ada orang untuk menjadi alim dan menjadi kaya itu, tidak mungkin dia itu meninggalkan usaha. Enggak mungkin, harus usaha menuntut ilmu dengan belajar. Yang ingin kaya harus usaha. Kalau kamu sudah faham ini semuanya, fakadhalik, begitu juga la tatrukil, yani i'timadan ala karamihi, yani kalau engkau sudah melihat orang itu semuanya tidak mungkin meninggalkan usaha di dalam menjadi alim, dalam menuntut ilmu atau mencari harta, lalu hanya bersandar dengan karunia Allah. Selagi kamu menemukan orang, ya, orang itu semuanya berusaha dalam urusan dunia. Dan mungkin kamu tidak pernah menemukan sampai hari ini orang yang tidak mau bekerja dengan bersandarkan karunia Allah, kemurahan Allah. Enggak ada. Kenapa aku tidak kerja? Allah mampu murah. Enggak ada. Mana coba? Biasanya hanya di lesannya saja. Ada seseorang yang pernah kita tawari sebuah usaha. Dia ikut ngajar, bukan ngajar, dia ikut dalam sebuah kegiatan. Akhirnya memang hidupnya susah, repot. Akhirnya kamu bisa kerja tak? Bisa. Cuman ternyata tidak mau kerja. Dan bahasanya melebihi wali kutub. Saya tawakal kepada Allah. Waktu saya usaha, ternyata malah saya sempit, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Mending saya tawakal kepada Allah. Wah, luar biasa, tawakal kepada Allah. Saya pikir ini wali kutub yang dikirim oleh Allah kepada saya. Tawakal kepada Allah, hebat benar ini. Kelihatannya bukan seorang ustadz, kiai, tidak pakai imamah. Tapi di saat ditawarkan kerjaan, saya modali nanti kalau saya bicara sama orang, kerja, karena anaknya banyak. Ternyata memang dia tidak pernah mau kerja dan dia tawakal. Tapi kalau saya baca omongan Imam Ghazali, itulah orang tertipu. Tawakal dia, dia mau kerja. Tapi kenapa? Dia keliling ke rumahnya orang-orang. Keliling ke rumahnya orang-orang. Katanya dengan saya keliling orang-orang, saya sudah dapat rezeki langsung. Nanti keliling itu minta. Tawakalmu model apa? Tawakal duduk di rumahmu sendiri sana baca zikir Allah, Allah, Allah itu. Itu bukan tawakal, tambah ngerepotin lagi, itu lebih hina lagi itu. Ya. Jadi dipikir itu tawakal enggak? Ya? Sampai dia katanya ingin ngajar ngaji, akhirnya apa? Di setiap majelisnya dikasih kotak. Bukan salah kotak aja, itu sebenarnya kamu yang mengharap usaha, cuma usahamu cara seperti itu. Jadi enggak ada orang tidak usahanya, orang ahmak tadi itu. Harus ada usaha, bekerja, jual beli dan sebagainya. Nuntut ilmu pun demikian. Ada lagi orang nuntut ilmu puasa berhari-hari hanya ingin dapat ilmu laduni. Itu anak sakit. Puasa kan Senin Kamis karena Allah. Puasa dapat ijazah, dapat ilmu laduni. Puasa 40 hari. Puasa, kadang puasanya aneh-aneh. Gak makan ini, gak makan itu. Wais, biar dapat ilmu laduni. Ini pemalas. Kau belajar, harus usaha. Terjun najata wa lam tasluk masa likah inna satbina tala tajri ala ya bisi. Kalau pengen sukses harus berusaha. Kalau pengen selamat kamu harus ikuti sarana-sarana keselamatan, sebab tidak ada perahu yang berjalan di daratan. Baik. Kalau kamu sudah ngerti bahwa enggak ada orang sehat pengin kaya lalu mengandalkan hanya mengandalkan kuasa Allah yang Maha Pemurah. Enggak ada. Pasti ada usaha di situ. Maka dari itu, kata Imam Ghazali, wakadhalik, maka begitu juga, la tatruk, jangan kau tinggalkan, atazawuda, untuk berbekal lil akhirati, untuk mendapatkan akhirat. Wala taqtar, dan jangan sekali-kali kau tertipu. Fa inna rabbad dunya wal akhirati wahidun. Pemilik dunia dan akhirat itu sama. Jika urusan dunia, kamu tidak dibenarkan kalau hanya pasrah saja tanpa usaha. Bukankah Tuhanmu, Tuhan dunia itu siapa? Allah. Dan Tuhan akhirat siapa? Allah. Jika urusan dunia saja kamu enggak pernah ongkang-ongkang, pasti kamu berusaha. Bagaimana urusan akhirat kok kamu ongkang-ongkang gak mau usaha? Tuhanmu sama. Memang Tuhan pemurah. Tapi urusan dunia jika kamu tidak usaha, ya kamu tidak mendapatkannya. Begitu juga urusan akhiratmu. Jika kalian tidak berusaha, maka kau tidak akan mendapatkannya. Fahuwa fihi makarimun rahim. Baik di dunia atau di akhirat, Allah tetap punya sifat karim, yang maha pemurah, rahimun, yang maha kasih. Walaysa yazidu lahu karumun bito'atika. Tidak ada yang bisa menambahkan. Jadi ketaatanmu itu tidak akan menjadikan Allah tambah mulia. Dan kemaksiatan makhluk semuanya tidak akan menjadikan Allah rendah. Wa inna makaramuhu, kemurahan Allah itu adalah fi ayyi yassira laka wa laysa yazidu lahu karamun bi ta'atika. Tidak akan bertambah murah Allah itu karena kamu taat. Enggak. Gara-gara kamu taat Allah tambah murah, bukan. Walakin, tapi maksudnya wa inna makaramuhu, maksudnya kemurahan Allah itu adalah fi ayyi yassira laka tariqal wusuli. Kemurahan Allah yang hakiki adalah di saat Allah memudahkan kepadamu tariqal wusuli, cara agar sampai kalian itu sampai kemana? Ilal al-mulkil muqimi, kerajaan yang ditegakkan nanti. Wan na'imid da'imi, kerajaan abadi dalam keabadian, maksudnya kerajaan di akhirat nanti. Wan na'imid da'imi, dan kenikmatan yang abadi, al-mukhallati, yang selamanya. Dengan apa? Kemurahan Allah kepada kalian, yaitu Allah memudahkan kalian untuk meniti jalan menuju tadi surga, menuju dalam keabadian di kerajaan Allah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bisabri, Allah memberikan kepada kalian kesabaran ala tarkis syahwati, untuk meninggalkan syahwat-syahwatmu, untuk tidak menuruti syahwat-syahwatmu. Kapan itu? Maha kasih Allah. Ayyaman qalaila. Di waktu yang sedikit. Kita harus bertahan hanya berapa tahun sih? Hanya beberapa puluh tahun saja. Untuk apa? Untuk menggapai kesenangan yang tidak berbatas. Hidupmu 100 tahun. Dari 100 tahun diambil 15. Diambil tidurmu. Paling hanya 40 tahun bersih kau melek. 40 tahun kita harus berusaha menjaga syahwat kita agar tidak kita gunakan kecuali yang halal. Dan terus kita berusaha, hanya 40 tahun ternyata akan diganti oleh Allah dengan kesenangan yang bukan 40 tahun, akan tapi ribuan, bahkan tidak berbatas. Wa hadha nihayatul karam. Bukankah ini adalah kemurahan yang sesungguhnya? Bukan kita satu dibagi kedua. Kalau kita memberikan kepada seseorang satu dibalas 10, kita harus menyanjung. Oh dermawan, saya ngasih duit 100 ribu diganti 1 juta. Saya ngasih 100 juta diganti 1 miliar. Luar biasa, ini orang pemurah, ya kan? Kalau dengan orang, kalau Anda memberikan kepada seseorang duit 1 miliar, ternyata spontan akan dibalas dengan 10 miliar, apa yang Anda katakan? Dia adalah pemurah. Bagaimana dengan Allah? 40 tahun bukan dibalas dengan 40 tahun, tapi dibalas dengan 40 ribu tahun, bahkan lebih dan tidak berbatas. Bukankah itu adalah hakikat daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala? Fala tuhaddits nafsaka awas. Jangan kau bisikkan kepada dirimu sendiri. Bitahwisatil battalina, dengan bisikan-bisikan busuk si pemalas-pemalas itu. Waqtadi, ikutilah biulil azmi, orang yang punya semangat. Jangan ikut dengan orang. Makanya berguru itu penting. Kalau gurumu tuh khayal, suka berkhayal, keramat, bisa terbang, kamu ikut-ikutan besok. Wali-walian, akhirnya kerjaannya bikin raja, masih jimat, kaya, masih ini, wah ini, kamu ketularan nanti. Belajarnya males, kasih ijazah terus, biar dapat ilmu laduni. Saya kiainya belum dapat laduni. Kami yang perlu kau ikuti, oh ashabu ulil azmi. Orang punya semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam ibadah, semangat dalam menjauhi kemaksiatan. Sebab ini satu paket, yang malas belajar, malas ibadah, biasanya ngentengin kemaksiatan. Coba dilihat. Biarpun dia katanya ahli tasawuf, ngobrol sampai malam, mana qiyamul lailnya? Besok paginya ngeliat keharaman, dosa kecil, gampang, wudhu rontok, lain. Omongnya sudah gak benar. Ini lihat saja, dia pemalas. Pulang pengen cepat jadi wali-walian, pendustan. Dikit-dikit temu Rasulullah, bohong. Terus apa lagi? Kalau ditegur maksiat, saya lain orangnya, lain. Ditegur maksiat katanya lain, makom saya beda. Waduh, lihat. Ini kan bualan-bualan sufi palsu. Bukan itu yang kamu tulis, itu betolin tadi kata Imam Ghazali itu. Si pemalas-pemalas itu. Akan tapi hendaknya kau itu ikuti siapa? Ulil azmi, mereka yang punya semangat tinggi. Wenuha, punya kecerdasan otaknya berpikir. Minal anbiya, dari para nabi. Nabi Muhammad SAW, imamnya para nabi. Bagaimana beliau itu di dalam beribadah sampai tawarramat qadamah, sampai dua kakinya membengkak untuk melakukan ibadah. Padahal surga beliau adalah surga tertinggi. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Wala tatma, jangan kau menginginkan fi antah suda, untuk memanen malam tazra, yang tidak pernah engkau tuai, tidak pernah engkau tanam. Sudah sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan yang agak panjang. Masih titiknya di mana? Masih jauh? Insyaallah. Tidak ada titiknya kalau pakai kitab, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang manfaat, merindukan kita untuk beramal baik, menjauhkan kita dari segala kemaksiatan, menggolongkan kita dengan ashabul azmi, yang punya semangat tinggi di dalam menjauhi kemaksiatan, semangat tinggi dalam menuntut ilmu, semangat tinggi dalam merindukan akhirat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kesuksesan di dunia dan di akhirat. Orang tua kita juga diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.